Balawan. Qala al-musannif Ustaz Muhammad Salahuddin Hashim hafizahullah ta'ala wara'a wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharin amin ila qawlihi al-babu tsalits fit taqdim wa ta'khir. Bab yang ketiga menjelaskan, mempelajari tentang takdim dan ta'khir. Menjelaskan kapan kita itu mendahulukan suatu kalimat dan kapan kita itu mengakhirkan suatu kalimat. Karena tidak mungkin kalau kita berbicara semua kalimat itu diucapkan satu waktu, kan tidak bisa. Pasti ada yang didahulukan, pasti ada yang diakhirkan. Paham ya? Zainab pergi ke pasar misalnya, atau pergi ke pasar si Zainab itu, artinya sama saja kan. Tapi kan dalam contoh yang pertama yang didahulukan adalah kalimat Zainab, sementara contoh yang kedua yang didahulukan adalah kalimat pasarnya. Faham ini? Qoma Zaidun, Zaidun qoma, misalkan. Nah, ini kalimat ya, ini kalam ya, bukan kalimat. Faham ya? Maksudnya kalau kalimat ya satu-satu, ini kalam dalam apa namanya, dalam komposisi satu kalimat yang banyak, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Faham ya? Minal maklum sebagaimana yang diketahui, minal maklum sebagaimana yang sudah diketahui, annahu bahwasanya la yumkinu an nutuk bi ajza'il kalam duf'atan wahida. Tidak bisa an nutuk mengucapkan bi ajza'il kalam dengan beberapa kalimat duf'atan wahida satu waktu sekaligus. Tak bakalan bisa. Secomel-comelnya orang, secerewet-cereweknya orang, dia tidak bakalan bisa mengucapkan semua kalimat satu waktu. Ya ada, ada. Ya, apa bisa? Bisa ini. Mengucapkan satu kalimat gitu kan tidak bisa kan? Harus ada yang diakhirkan, harus ada yang didahulukan. Itu ya. Balla budda min taqdimi ba'dhi al-ajza wa ta'khiri al-ba'd. Akan tetapi harus ada min taqdimi ba'dhi al-ajza, mendahulukan sebagian al-ajza, kalimat-kalimat, wa ta'khiri al-ba'd, dan mengakhirkan sebagian yang lain. Itu ya. Jadi harus ada yang didahulukan, harus ada yang diakhirkan. Tidak bisa semuanya digabung jadi satu, tidak bisa. Faham? Walaysa syai'un minha fi nafsihi aula bitaqdimi minal akhir. Walaysa syai'un minha fi nafsihi, dan tidak dikatakan lebih tepat. Walaysa syai'un minha fi nafsihi aula, dan tidaklah dikatakan lebih tepat bitaqdimi minal akhir, sesuatu di apa namanya, didahulukan daripada yang lain. Bitaqdimi minal akhir, didahulukan daripada kalimat yang lain. Bitaqdimi, didahulukan daripada kalimat yang lain. Maksudnya tidak bisa dikatakan lebih tepatnya kalau ini didahulukan, itu diakhirkan, tidak bisa. Paham? Karena apa? Listiraki jami'il alfat min haitsu hiya alfat fi darajatil i'tibar. Karena adanya kesamaan, istirak kesamaan, jami'il alfat, semua lafat-lafat, semua kalimat-kalimat, min haitsu hiya alfat, dari sisi dia itu lafad-lafad fi darajatil iktibar, dalam derajat iktibar. Udah? Ana jelasin. Jadi tidak bisa dikatakan lebih tepat, ana mau ngomong Zainab pergi ke pasar, daripada pergi ke pasar Zainab. Kenapa intin dahulukan Zainab pergi ke pasar? Ya ana, terserah ana dong. Paham? Yang ngomong ana, kok kau yang sewot, kan gitu. Misalnya ya. Kan orang penting anak kan gitu kan. Apa, kamu sibuk aja. ngos orang ya kan. Tidak bisa seperti itu. Dalam bahasa Pontianak ya kak tigau lah, tapi dalam bahasa Arab tidak bisa. Harus ada alasan-alasan. Kenapa? Karena kalimat itu menunjukkan ibroh. Tidak usah. Ini ya cukup. Nanti aja, tidak usah. Tidak usah repot-repot. Ana cukup kasih air udah dateng. Apalagi kalau kasih air es, seger. Kalau maaf ya, bukan ana tidak menghargai, bukan. Kalau kopi, satu ana nggak tidur malam ini. Pasti udah susah tidur. Kalau ana udah nggak tidur, pagi pasti telat. Karena habis wirid, ana tidur. Karena udah malam udah tidur itu. Subuh wirid, habis wirid wirulati bisin mawi tidur ana. Daripada ana ngantuk ngajar, nggak semangat nanti. Tapi kalau malamnya anak tidur, habis subuh anak nggak tidur. Nah istri anak tuh nggak tega kalau anak bangunin anak tidur, kesian. Memang wajah anak ini penuh dengan rasa kasihannya. Kedua, minum kopi itu melekat di leher. Jadi kalau untuk ngajar tuh kurangan lah kopi, kecuali untuk panu. Bukan anak nggak menghargai, tidak, enak. Tapi jarang habis. Tapi kalau ini ngasih anak es, wah, 2 jam kuat anak. Wah, kayaknya minggu depan dikasih es nih. Dan. Karena es itu seger. Ya. Habib Salim Syatir aja senang minum air es. Nih kembali ke anu ya. Karena kalimat itu akan menunjukkan ibroh. Kenapa didahulukan, kenapa diakhirkan. Termasuk nanti ya akan anak bahas tentang kalimat kullu bid'atin dhalalah. Ya, andalan Wahabi itu kan. Itu masuk ke sini. Karena mereka enggak belajar balaghah sama Habib Ali Hinduan, akhirnya mereka sesat dalam memahami hadis. Itu kan bid'ah itu. Ya, itu kan hadis kan? Hadis sahih, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Semuanya dikatakan sesat sama dia. Paham ya? Nah, ini falabudda litakdimi hadha, maka diharuskan, labudda, maka harus litakdimi untuk mendahulukan kalimat ini, ala dhaka dari kalimat yang lain, min daripada da'in yujibuhu, faktor yang mewajibkannya. Jadi ada faktor-faktor, da' faktor yujibuhu yang mewajibkannya. Jadi ini faktor-faktor diwajibkan apa namanya mendahulukan kalimat ya. Li takdim bukan takhir, takdim mendahulukan kalimatnya. Faminat dawai, dan diantara faktor-faktor itu satu at-taswiq ilal mutaakhir, agar orang-orang taswiq rindu ilal mutaakhir kepada kalimat yang akhir. Idza kana al-mutaqaddim, jika kalimat yang didahulukan itu mushiran bi gharabah, mengandung gharabah keasingan. Mengandung keasingan. Ya. Sudah. Nah, jadi faktor pertama kalimat itu diwajibkan yaitu agar orang itu agar orang itu merindukan, menunggu kalimat yang akhir. Jika kalimat pertama yang diucapkan itu mengandung asing, tidak pernah didengar oleh orang. Contoh sebelum masuk ke syair, ente ceramah, ya, ente ceramah nih. Ada 3 faktor yang menyebabkan pahala mengalir. Ada 3 perkara yang mana 3 perkara itu tidak akan pernah terputus walaupun dia sudah meninggal. Penasaran orang kan? Apakah 3 perkara itu? 1. Sedekah jariah. Ya. 2. Apa lagi? Waladun au apa au ilmun yuntafa'u bi, tiga wahladun soleh. Orang akhirnya penasaran. Ketika ente ceramah, ente bilang ada tiga perkara. Rindu orang kan? Apa tiga perkara itu? Nunggu-nunggu dia. Makanya didahulukan. Tapi kalau ente ceramah gini, ibu-ibu sekalian, sedekah jariah, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, bla bla bla bla bla, selesai. Ini tiga perkara ini adalah amal jariah kita yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Orang-orang tidak mau dengar lagi kalimat itu. Karena apa? Karena sudah ente sebutkan kalimat yang membuat mereka nunggu itu sudah ente sebutkan. Faham? Kadang-kadang orang ceramah kan gitu, sehingga biar orang tuh nggak cepat pulang kayak gitu. Disebutkan satu persatu. Ada 10 keistimewaan wanita. Ustaz Abdul Somad ada ceramahnya. 10 keistimewaan perempuan. Itu ibu-ibu yang hadir melambung semuanya. Soalnya dipuji sama beliau, sama Ustaz Abdul Somad itu. Paham ya? Contoh lainnya yang aku cintai selain istriku di dunia ini adalah satu perempuan. Perempuan itu sangat sayang pada aku, bahkan sering memelukku dan menciumku. Ya. Apa itu? Ngamuk bini anak dengar kan? Mak saya. Kan gitu. Dan jawab, "Ah, itu kan kalimat ini kan akan membuat orang itu apa namanya? Akan menunggu taswik ilal mutaakhir. Apa kalimat setelah ini? Yang akan di apa namanya? Yang akan diucapkan setelah kalimat itu apa?" Paham? Gitu. Jelas ya? Akan pergi ke pasar. Siapa yang akan pergi pasar? Ini kan kalimat qarabah, asing. Akan menimbulkan pertanyaan. Apa? Siapa? Oh, yang pergi ke pasar Zainab. Yang pergi ke pasar Fatimah. Yang pergi ke pasar Fulana. Paham? Nah, itu diantara sebab takdim. Harus ditakdim. Dan contoh di sini, ini syairnya terpotong ya. Sebenarnya ada dua syair. Syair sebelumnya, bana amrul ilahi wakhtalafan nasu fada'in ila dhalalin wahadi. Walladhi harat albariyatu fihi hayawanun mustahdathun min jamadi. Dan yang membuat dan yang merusak daratan fihi di dunia tersebut adalah hewan-hewan yang tercipta min jamadin daripada nafsu. Nah, kalau ente buat syair juga gitu. Syair-syair apa gitu kan. Hendaknya yang membuat orang rindu itu ente jadiin syair yang kedua. Sementara syair pertamanya membuat orang bertanya-tanya. Itu ya. Cara buat syair gitu. Itu yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ta'jilul masarra awil masa'ah. Yaitu mendahulukan kabar gembira atau kabar jelek. Contoh kabar gembira nih, al-afwu anka sadara bihil amr. Permintaan maaf darimu sadara bihil amr, berujung pada perkara yang baik. Al-afwu anka, permintaan maaf darimu sadara bihil amr, berujung pada perkara yang baik. Orang ini misal, mana Al-Qadri? Nah, ini siapa namanya? Laila namanya. Laila sama Zulfa berantem. Biar ada contoh lain ya. Biar ada contoh lain. Laila sama Zulfa berantem. Cekcokan. Yang diribut apa? Gincu. Nah. Paham? Tegal Gincu pun nak ribut. Kan gitu. Akhirnya ini contoh saja. Jangan dimasukin ke hati, ke jantung enggak apa-apa. Akhirnya udahlah kata si Laila. Tegal Gincu pun nak ribut. Kan gitu. Zulfa pun begitu. Mau minta maaf tapi malu. Mau minta maaf tapi malu. Ini pengen minta maaf sama ini, pengen menyelesaikan, tapi sama-sama malu ngucapin. Akhirnya ini yang jadi penengah. Paham? Jadi penengah. Ya Zulfa, ya saudari Laila, memaafkanmu. Paham. Ya Laila, saudari Zulfa, memaafkan. Kalau ente ngomong gini, perasaan biasa saja. Karena orang itu pertama kali dengarkan saudari Zulfa. Begitu ente ngomong Zulfa, orang ini kan enggak tahu kalau Zulfa akan memaafkan. Ente ngomong-ngomong nyebut nama dia depan dia Zulfa, karena ini udah benci sama dia duluan, ente langsung ditampar ini tempeleng. Berani ente nyebut nama Zulfa depan anak ya, kan gitu. Kan? Ente ngomong depan Zulfa juga berani ente nyebut nama Laila depan anak ya. Tapi kalau ente bilang kayak gini, permintaan maaf diucapkan dari Laila untukmu. Zulfa enggak berani nempeleng ente. Karena yang kalimat pertama yang digunakan adalah kalimat maaf. Oh, berarti Laila minta maaf sama Ana. Itu maksudnya memberi kabar gembira. Paham? Itu ya. Seperti inilah, seperti di pondok ini. Paham? Uminya Zulfa datang. Bawa kue-kue, bawa pisang, bawa duit segepok, macam-macam lah dibawa. Ya. Semuanya dibawa. Ketika mengiklankan, kalimat apa yang diucapkan duluan? Ya kan, pasti kan? Raja'an minal Uhud, kalimat apa? Laila, Zulfa, diharapkan kepada saudari Zulfa, atau emaknya, ada emak datang bawa kue, bawa pisang, bawa rambutan datang untuk menemui tamunya, emaknya Zulfa yang datang. Masa gitu? Kan tidak. Pasti yang disebut nama Zulfa duluan kan? Maknya Zulfa diharapkan kepada Zulfa untuk datang ke bank untuk menemui tamunya. Itu belum ente nyebut kalimat untuk menemui tamunya, si Zulfa ini begitu dengar namanya dia udah seneng. Diharapkan kepada saudari Zulfa, dia udah seneng ya kan. Padahal kalimat sebelumnya belum disebutkan. Ini namanya ta'jilul masarrah. Paham? Mendahulukan kabar gembira. Padahal belum tentu kabar gembira kan. Bisa jadi nanti ngomong diharapkan kepada saudari Zulfa datang ke gerbang, wah tamu ana datang kata Zulfa untuk dihukum sama Ustaz Ali Hinduan misalnya. Kan bisa jadi. Enggak jadi senang dia. Tapi karena sudah keburu senang tadi disebut namanya. Paham ya? Kayak di pondok Banat Dalwa itu, kalau dipanggil sama Ustaz Segep Baharun antara dua. Kalau tidak dipanggil untuk melamar, dilamar, satu dilamar. Dua, dikeluarkan dari pondok. Antara dua. Jadi kalau dipanggil sama Ustaz Segep Baharun, itu santriwati antara senang dan ketakutan. Amin. Tapi biasanya ada tanda-tanda. Kalau anaknya Masya Allah, tidak pernah main HP, taat, dipanggil Ustaz Segep, nah, itu tanda-tanda mau dilamar tuh. Tapi kalau anaknya nakal, taat, pelanggaran, mu'anid, ya, suka membangkang ustadnya, ustadahnya. Dipanggil Mas Segap, nah, bisa jadi dia dikeluarkan di pondok. Itu. Ya. Faham? Jelas? Awil masaa atau mendahulukan kabar jelek. Al-qisasu hakama bihil qadi. Qisas itu sudah ditetapkan oleh qadi. Ya. Qisas itu kan kabar jelek. Diqisas. Tahu diqisas. Nyawa dibalas, dibayar dengan nyawa. Mata dibayar dengan nyata. Dalam agama Islam, ente Laila, ente cucuk mata Zulfa, mata ente dicucuk lagi. Pakai apa cucuk? Pakai garpu. Dicucuk lagi pakai garpu. Faham? Kecuali Zulfa memaafkan. Itu pun harus bayar dam, denda. Dendanya berapa enggak tahu, ada satu mata 5 unta enggak salah. Faham ini? Itu pun kalau dimaafkan. Faham ya? Itu ya. Nah, ada juga yang memaafkan, tidak mau dikisos, memaafkan, tidak mau didenda, sudah. Misal, Laila bunuh Zulfa. Dicekik Zulfa sampai mati. Ya. Orang tua Zulfa tidak terima dalam syariat Islam. Maka nasib ente antara tiga. Satu, dikisos, dibunuh, dicekik juga sampai mati. Kedua, dimaafkan, tapi wajib bayar denda. Kalau tidak salah, 1000 unta. 1000 apa 100 unta itu? Itu dendanya. Paham nih. Jual rumah lain deh. Atau dimaafkan, ikhlas, enggak dibunuh, tidak didenda. Paham? Orang tuanya ikhlas, sayang sama Laila, lebih sayang pada Laila pada anak sendiri. Misal ini. Itu kan deg-degan kan pasti kan di pengadilan. Deg-degan. Maka karena adiknya si Zulfa tidak terima kakaknya dibunuh, langsung ngomong sama Layla. Ya, kisos sudah ditetapkan kodi untukmu Layla, mampus kamu. Nah, kan gitu. Sudah, anu deh kan takut deh kan? Karena pertamanya sudah di ngomong. Jangankan dilanjutin kalimat, ngomong kisos saja. Ya, ya Layla, kisos itu sudah deg-degan. Ngomong kisos saja sudah deg-degan. Dia di penjara, orang dari jauh ngomong kisos udah ketakutan kan? Itu namanya ta'jilul masa'ah, mendahulukan kabarnya jelek. Paham ya? Kalau ada orang yang sakit ya kan, pasti itu kan dokter itu kan antara dua itu, ketika keluar dari kamar ICU atau operasi, orang udah deg-degan kan? Itu ta'jilul masa'ah apa masa'ah? Kalau tajil masara, ibu tenang saja. Anak ibu, alhamdulillah, selamat dioperasi. Tapi kalau tajil masara, belum ngomong dari raut muka aja udah sedih kan? Kan gitu, sedih. Ah, udah deg-degan sudah. Alamak, muka udah sedih dah. Alamat udah pendek umur lah, nih kan gitu. Mohon maaf bapak, keluarga bapak tidak bisa diselamatkan. Dari muka aja udah sedih kan? Namanya tajilul masara. Jadi itu, terserah ente mau dahulukan yang mana. Kabar baik, apa kabar je? Jelek. Faham? Jelas. Kalau kitab gede itu contohnya banyak. Ana tadi enggak sempat mutolaah karena listrik padam. Sehingga gelap, panas li. Ya. Nomor 3, sebab didahulukan kalimat itu adalah kaunul mutaqaddim. Kalimat yang didahulukan, kaunul mutaqaddim, kalimat yang didahulukan itu mahattul ingkari wa ta'ajjub, perkara ingkar wa ta'ajjub atau ta'ajjub, keheranan atau ta'ajjub, heran. Contoh, aba'da tulit tajribah, apakah setelah panjangnya tajribah apa penelitian, setelah penelitian yang panjang kamu masih tertipu dengan keanehan ini. Tanhadi'u, kamu tertipu bihadhihi zakharif, dengan keanehan ini. Itu ya, jelas. Apakah setelah penelitian yang panjang kamu masih tertipu dengan keanehan ini? Udah diteliti masih aneh. Ya, makanya didahulukan. Karena apa? Kalimatnya heran, menunjukkan kalau saya ini heran pada kamu. Kamu ini kan santriwati, ya, tiap hari ngaji Al-Quran, baca ratib, baca zikir. Suatu malam si Layla kebelet buang air, masuklah ke kamar mandi, dilihat ada putih-putih menggantung. Faham? Dikira Layla itu pocong, ternyata handuknya Zulfa ketinggalan. Ya. Terbirit-birit Layla lari ketakutan, sampai terpeleset dia. Ya. Faham? Nangis ketakutan. Karena terpeleset jatuhlah handuk itu. Dikiranya menutup, tolong, tolong, ampuni saya, ampuni saya. Datanglah ustazah. Ya. Ada apa ini? Kok kamu ketakutan? Anu ustazah, itu ada hantu di situ katanya. Ustazah kaget. Setelah kamu bertahun-tahun mondok, masih takut sama hantu. Kayak gitu, paham? Didahulukan kali karena kalimatnya mengandung ta'ajub atau ingkar. Kan ingkar, masa santri takut sama hantu? Kan gitu, paham? Jelas enggak? Nah, sehingga kalimat ta'ajub itu didahulukan. Takut enggak ini? Enggak takut. Enggak usah takut, paling takut. Nah. Kayak Habib Ali berani aja, Habib. Ya, anak enggak berani juga. Tapi kalau ketemu ya, assalamualaikum, bis itu lari lah ya. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau masih ada yang belum paham sebelum lanjut nomor 4? Nomor 4 agak panjang nih. Jadi anak ulang, faktor-faktor atau sebab-sebab kalimat itu didahulukan. Satu, agar orang itu taswik, cepat-cepat pengen mendengarkan kalimat yang setelahnya. Paham? Tas? Atau kedua, mendahulukan kabar gembira atau kabar baik. Terserah pilih yang kemana. Ketiga, kalimat yang didahulukan itu adalah mahatto, adalah kalimat yang mengandung kalimat ingkar, arti ingkar atau arti ta'ajjub. Paham? Ya. Oh, ini nih cowok apa calon laki kau nih yang kata kau ganteng nih. Paham? Kukira lawalah. Kan gitu. Paham ya? Kan ada seperti itu kan. Nanti calon aku idaman aku oslawah. Tinggi. Rambutnya putih. Kulitnya putih. Ya kan gitu kan? Ana udah tahu udah santri itu. Karena ana pernah nyantri. Nanti calon bini aku os tinggi, putih, apa hidungnya mancung, matanya agak hitam. Pakai baju putih cakep itu. Ya, ana bilang kalau gitu nanti kawin sama kuntilanak. Kuntilanak tinggi, rambut putih, kulit putih, mata hitam. Kuntilanak gitu. Nah, tinggal nanti bolongin aja badannya. Jadilah dia sundal bolong, kan gitu. Biasanya gitu kawan-kawan ngomong gitu. Akhirnya setelah nikah, oh ini yang kamu ngomong cakep dulu. Subhanallah, aku kira cantik budak ini, kan gitu. Maksudnya ingkar. Paham? Contoh ya. Ini contoh lucu aja. Nah, yang keempat. An-nas ala umumi salbi au salbil umum. Menunjukkan nas arti atas umumus salbi atau salbil umum. Umumus salbi itu adalah mengumumkan tiada kepeniadaan. Au salbil umum, pentiadaan umum, peniadaan kalimat umum. Apa ini? Beb, terbolak balik, pening balak anak dengar. Nanti anak jelaskan. Paham? Pengumuman ketiadaan atau pentiadaan kalimat yang umum. Sama enggak? Sebenarnya beda, ya. Kamu aja yang belum tahu. Kan gitu. Perhatikan, fal awal. Maka kalimat yang pertama, yang awal. Awal ini apa di sini? Umumus salbi. Nanti ana jelaskan. Umumus salbi terjadi bi taqdimi adatil umum ala adatin nafyi. Dengan didahulukan kalimat yang mengandung arti umum, adat kalimat yang mengandung arti umum dibandingkan kalimat yang mengandung arti nafi. Kalau umum itu seperti kullu, itu umum. Annas itu umum. Semua manusia, kullu semuanya. Apalagi? Hah? Jami itu umum. Paham? Kalimat umum bukan personal. Santri itu umum. Santriwati itu umum. Paham? Ya ayuhat tolabah, berarti semuanya ya kan? Berarti semua yang merasa santri umum. Kecuali nama, nama itu bukan umum. Paham? Ya Zulfa, di kelas ini ada 3 orang nama Zulfa. Itu bagaimana? Tetap bukan umum. Karena Zulfa bukan menunjukkan arti umum. Itu arti khusus. Paham ini? Kalimat umum. Nah, jadi kalau nafi itu kalimat yang mentiadakan. Seperti la, lam, paham? Lama. Nah, itu arti tidak. La, ana la asyrob. Ana lam asyrob. Ana lama asyrob. Itu arti nafi, meniadakan. Ana lam asyrob, ana tidak minum. Paham ya? Nah, itu. Jadi umum musalbi itu kalimat umumnya didahulukan daripada kalimat nafi. Contohnya, kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Ya, ini sebenarnya ada sebabnya ini. Ceritanya panjang. Ana agak lupa insyaallah minggu depan ana anu ya. Di pertemuan yang berikutnya mungkin. Jadi ada sebabnya. Kalau tidak salah ana tentang apa ini? Tentang anu, tentang orang yang lupa dalam salat. Paham ya? Tentang orang yang lupa dalam salat. Nabi lupa dalam salat. Cuman ana lupa nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Karena tadi tidak sempat mutolaah karena listriknya padam. Paham ya? Nanti diingetin, nanti minggu depan saya jelaskan sebabnya itu. Ai lam yaqa hadza wala dzaka. Tidak terjadi ini dan tidak terjadi hal itu. Ini tidak terjadi, itu tidak terjadi. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Ya hal ini tidak terjadi, hal itu pun tidak terjadi. Jadi semuanya tidak terjadi. Ihtima, segala bentuk keraguan tidak mungkin terjadi. Contoh lain kayak gini. Hari Rabu, misal contoh, Rabu kemarin ana tidak hadir. Ya, paham? Muncullah dugaan di santriwati di sini bahwasanya Habib Ali tidak hadir karena satu, sakit. Dua, goib, malas. Atau ketiga, tak kuasa. Faham ya? Tiga ini yang tersebar di mata masyarakat Darun Naim. Habib Ali tidak hadir karena sakit. Satu, sakit. Kedua, malas ngajar. Ketiga, bensin habis. Keempat, apa lagi? Hah? Apa? Ban bocor. Ban bocor, sama aja itu. Apa lagi? Terakhir lima, kawin lagi. Contohnya, datanglah anak malam Kamis ini, Zulpan nanya, Bib, antum gak hadir minggu kemarin, kenapa Bib? Apa karena antum sakit, atau bensin habis, atau ban bocor, atau malas, atau antum nikah lagi? Ya kan gitu, lima ini. Ana bilang, kullu dhalika lam yakun. Semuanya itu tidak ada. Jadi antara lima-lima ini, satu pun tidak ada yang terjadi. Lalu ana tidak ngajak, kenapa? Karena ada undangan dakwah. Kan tidak disebutin kan? Tadi kan, entenya aja suuzon. Kan gitu, faham? Tidak disebutin. Nah, ketika ana ngomong, kullu dhalika lam yakun, semuanya, satu, dua, tiga, empat, lima tadi, tidak terjadi. Faham ya? Kalau kebalikannya tidak. Kalau misalnya ana ngomong, misalnya gini, Beb, antum udah hadir malam Kamis kemarin, kenapa Beb? Kata anak-anak, antum, ada yang bilang antum sakit, ada yang bilang antum bannya bocor, ada yang bilang antum gini-gini, ada yang bilang antum nih kawin lagi. Malu anak kan? Anak bilang, lam yakun kullu dalik. Semuanya itu tidak terjadi. Karena Zulfa ini gak paham balago, percaya. Oh, berarti lima-limanya ini gak terjadi. Ya kan? Padahal dalam hati ana salah satu daripada lima itu ada terjadi. Paham ini? Ya, empatnya tidak terjadi, tapi salah satu daripada lima itu terjadi. Yang mana? Rahasia pribadi. Misalkan, contohnya, paham ini? Menggunakan kalimat lam yakun kullu dhalik. Paham ini? Jadi kalau ente bersumpah, pakai kalimat kullu. Maksudnya ente dahulukan kalimat umum. Kau kemarin kabur ya? Kamu antara kabur, syarat, kamu udah kabur, terus nyuri duit anak-anak, lalu kamu gosok sendal, keluar pondok, loncat pagar, iya kan kamu kan? Wallahi tidak, ya. Wallahi saya tidak melakukan itu semua. Ya, nah, dia bersumpah, wallahi saya tidak melakukan itu semua. Tapi salah satunya ada dia lakukan. Ya, misalnya loncat dari pagar. Tapi yang lain tidak dilakukan, dia tidak syarat, dia tidak mencuri, dia tidak pakai kosup sendal, tapi loncat pagar ya, contoh. Tapi dia bersumpah, karena Laila tidak paham, percaya ya kan, oh bagus, bagus, bagus, ya kan. Tapi kalau Lailanya fagi, paham, kamu salah sumpah, pakai wallahi, semuanya tidak saya lakukan. Nah, kalimat umumnya didahulukan dulu, nah, kalau kalimat umumnya didahulukan, dia tidak bisa bohong lagi, paham. Artinya semuanya yang dia lakukan, yang diucapkan itu tidak mungkin terjadi. Faham? Jelas ya? Wasani, adapun yang kedua itu apa? Salbil umum. Yakunu terjadi bitaqdimi adatin nafi, dengan didahulukan adat nafi ala adatil umum, daripada adat umum. Contoh, lam yakun kullu dalik. Artinya sama. Semuanya tidak terjadi. Ailam yaqal majmu'. Secara keseluruhan tidak terjadi. Tapi yahtamil, ya, memungkinkan subutul ba'd, terjadinya sebagian. Wa yahtamil nafyu kulli farad, dan bisa jadi semuanya tidak terjadi. Kalau ana mengucapkan lam yakun kullu dhalik, bisa jadi semuanya tidak ana lakukan. Bisa jadi, contoh tadi itu, lima itu kan, anak tidak ngajar itu kan. Bisa jadi 5-5-nya enggak Anda lakukan, bisa jadi 4 tidak Anda lakukan, 1 Anda lakukan. Paham ini? Iya kan? Karena 4 ini kan jamak juga. Jelas? Jelas. Itu kalau Anda mendahulukan apa namanya? Adat nafi daripada adat umum. Tapi kalau Anda mendahulukan adat umum, maka semuanya tidak terjadi. Misalnya contoh lain, semua santri pondok Darun Naim itu laki-laki. Ya, berarti tidak ada perempuan. Faham? Perempuannya tidak ada. Kamu laki-laki berarti. Kalau yang ngomong pakai kalimat semua. Faham ya? Jelas ya? Tapi kalau pondok pesantren Darun Naim itu semuanya laki-laki. Paham? Adat nafi dulu ya. Tidaklah santri pondok pesantren Darun Naim itu semuanya laki-laki. Berarti ada perempuannya. Tapi kalau semua santri pondok pesantren Darun Naim itu bukan laki-laki. Paham? Berarti perempuan semuanya. Karena dia mendahulukan kalimat umum, kalimat kul. Faham ya? Dan ini ada syaratnya. Lihat takliknya. Wadhaharo nomor 2. Dan menjadi jelas anna umumus salbi, bahwasanya kalimat umumus salbi apa? Yang takdim adatil umum ala adatin nafi, ya tahaqqaq, terjadi bisyartaini, dengan dua syarat. Al awal, yang pertama, an yakunal mutaqaddim makrunan bi adatil umum, yang didahulukan itu menggunakan adat umum. Yang didahulukan kullu dzalika atau jami'u dzalika, itu harus pakai adatul umum. Yang didahulukan itu harus pakai kalimat umum kullu. Misalnya kullu talaba, misalnya kullu talaba udkhulul masjid, semuanya harus masuk masjid. Tidak ada pengecualian, baik dia santriwati atau dia khodamah. Paham ya? Jelas ya? Bi khilafi ma idza lam yakun kadzalik fala yajibu taqdimuhu. Kalau berbeda jika tidak menggunakan kalimat umum, maka tidak wajib ditakdim. Contohnya Zaidun lam yakum. Kan tidak ada kalimat umum di situ. Tidak ada kulnya kan? Kullu Zaid lam yakum, tidak ada kan? Atau jami'u Zaid lam yakum. Kalimat umum tidak ada. Karena kalimat umum tidak ada, ya terserah mau Zaidun lam yakum atau lam yakum Zaidun, boleh. Karena tidak ada kalimat umumnya. Kecuali ada kalimat umumnya, ada kullunya, ada jami'unya, maka harus didahulukan untuk umumus salbi. Berarti semua Z tidak berdiri. Li adami fawatil umum, karena tidak adanya kalimat-kalimat umum, itulah umum mafi. Itu syarat yang pertama. Sementara syarat yang kedua, an yakunal mutaakhir makrunan bi adatin nafi. Yang ditakhirkan itu digandeng dengan adat nafi. Ya. Jadi di samping misalnya kullut talaba, semua murid-murid itu kullut talaba Darun Naim lam yakul. Semua santri pondok Darun Naim belum makan. Berarti semuanya belum makan. Jadi syarat umum musalbi ini ada dua. Satu, kalimat yang ditakdim itu harus menggunakan kalimat umum. Contohnya kullu talaba. Kedua, kalimat yang ditakhir harus menggunakan adat nafi. Lam yakul. Paham? Semua santri belum makan. Berarti semuanya belum makan. Jelas? Ini yang disalahartikan oleh kaum Wahabi. Kata Wahabi, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah sesat. Semuanya sesat. Paham? Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah sayi'ah. Jadi dia meratakan semua bid'ah sesat, kata dia. Padahal tidak bisa dikatakan semua. Tidak bisa diartikan umumus salbi di sini, tidak bisa. Kenapa? Karena syarat kedua tidak ada. Syarat pertama yang ditakdim pakai kalimat umum, ya ada kullu bid'atin. Sementara syarat kedua, kalimat yang ditakhir tidak menggunakan adat nafi. Ada kalimat lam, kullu bid'atin lam yakun misalnya. Kan tidak ada. Syarat keduanya tidak ada. Karena syarat kedua tidak ada, sehingga tidak bisa kita artikan hadis kullu bid'atin dolala itu menunjukkan arti umum musal salbi. Tidak bisa diartikan semua bid'ah itu sesat. Paham di sini? Jelas ya. Nah, itu cara melawan Wahabi kayak gitu. Andalan dia kan itu maulid bid'ah, sesat, kafir, masuk neraka. Apalagi rebanaan bid'ah. Apalagi yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Nah, apalagi pokoknya semuanya bid'ah. Apa bid'ah kata dia? Kata dia bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi. Berarti semua yang tidak ada di zaman Nabi sesat. Karena semuanya kan pakai dalil kullu bid'atin dolala, dipukul rata semuanya bid'ah. Tidak bisa. Tidak bisa diartikan semuanya sesat. Karena apa? Syarat keduanya tidak ada. Kecuali pakai adat nafi kalimat keduanya, baru semua bid'ahnya sesat. Misalnya kayak gini. Kullu bid'atin lam yakun sahihan. Semua bid'ah itu tidak benar. Syarat pertama pakai adat umum, ada kullu bid'ah. Syarat kedua pakai adat nafi, lam yakun sahihan, pakai lam. Baru kita katakan semua bid'ah tidak benar. Maulidan, tahlilan, ziarah kubur sesat. Tapi kan di sini enggak ada adat nafi. Kullu bid'atin dolala, sehingga tidak bisa diartikan umum musalbi. Tapi dia tetap ngotot. Enggak, semua bid'ah sesat kata dia. Ya ente jawab, kalau begitu ente pun sesat. Loh kok bisa? Ya ente kan tidak ada di zaman Nabi. Ya kan gitu. Muka ente juga muka sesat. Muka ente juga muka neraka. Kok bisa? Ya muka ente kan enggak ada di zaman Nabi. Ada di zaman dia muka. Muka seperti dia kan tidak ada. Dan ente juga bid'ah karena semuanya dipukul rata. Itu Wahabi. Paham? Jelas. Itu kalian harus bisa melawan mereka. Paling tidak itu melawan mereka dengan dalil-dalil yang membuat mereka tidak bisa berbicara. Kan malu deh kan, telak deh kan. Habis itu kita ejek deh lah. Alah bodoh balik nih, kukira aku dipintal kan gitu. Faham ya, kalau anak kayak gitu. Biarkan dia ngomong, sakarib mues, udah selesai, baru saya berbicara. Nah, rata-rata Wahabi yang dialog sama anak, pada kesel. Ya, karena apa? Karena dia ngomong dengan anak emosi, anak tidak ada emosi. Soalnya omongan dia ngapain kita dengerin, sesat semua ya kan gitu. Faham? Tapi ya harus belajar. Jadi harus difahami, umum musalbi sama salbil umum. Umum musalbi semuanya tidak ada. Dengan syarat itu tadi, dua syarat itu. Satu, kalimat yang ditakdim harus menggunakan kalimat umum. Kalimat umum itu kullu. Kullukum. Paham? Kullukum itu syarat pertama. Yang takdim harus kalimat kullu. Harus ada kullunya. Syarat kedua, yang ditakhir harus ada adat nafi. Kullukum lam tahruj. Kalian semua tidak boleh keluar. Ya semuanya tidak boleh keluar. Paham? Jelas. Kalau syarat keduanya tidak ada atau syarat satunya tidak ada, maka untuk umum musalbi tidak bisa. Balik ke salbil umum. Kalau salbil umum artinya itu semuanya tidak terjadi, tapi ada sebagian yang terjadi. Seperti contoh kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Karena kalimat ini menunjukkan arti salbil umum, berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Faham gak? Jelas ya. Ini dari sisi balaghah. Dari sisi mantek ada lagi, ada kulkuli, ada kulkuliyah. Minum dulu, habis kayaknya nih. Kalimat kullu di situ, ini dari sisi mantek ya. Kalimat kullu di situ bukan menunjukkan arti semua, tapi menunjukkan arti sebagian. Kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah sesat. Loh kok bisa kullu diartikan sebagian? Nah, dalam ilmu mantek ada namanya kulkuli, ada namanya kulkuliyah. Kalau kulkuli ya kayak tadi, salbil umum. Kalau kul kuliah umum musal salbi. Contoh, tidak semua kalimat kullu itu menunjukkan arti semua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Dan kami jadikan daripada air itu segala sesuatu itu hidup. Paham? Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ente tanam pokok cabe, kalau tak disiram air mati ya. Paham? Satu bulan, dua bulan Pontianak tidak disiram air, kering ya Pontianak ini. Ya kan? Asin air ya. Kalau tidak ada air, tidak hidup kita. Kamu kan dari air. Kita semua ini dari air. Ya. 70% badan kita ini air semua. Air. Waja'alna minal ma'i kulla. Semuanya itu hidup dari air. Tapi tidak semua makhluk dari air. Buktinya apa? Jin? Jin dari air bukan? Bukan. Jin dari apa? Dari api. Setan? Dari api. Malaikat dari apa diciptakan? Jadi cahaya. Loh, Allah pakai kalimat kullah di sini. Paham? Pakai berarti harus malaikat juga harus dari air, jin juga harus dari air, kan gitu. Paham enggak? Jelas kan? Tapi realitanya gimana? Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Iblis diciptakan dari apa? Dari api. Sehingga kul ini tidak bukan berarti semuanya, tapi sebagian. Kami ciptakan sebagian makhluk itu dari air. Contoh lain, tahu kan cerita Nabi Khidir, ya kan? Yang Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, itu kan Nabi Khidir kan membolong-bolongi perahu, juz 15 Al-Kahfi itu kan, juz 16. Pas dibolongin, ditanya sama Nabi Allah Musa, kenapa kamu bolongin? Kata Nabi Allah Khidir, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Kenapa aku bolong? Karena di belakang mereka itu, para nelayan itu, ada raja yang zalim yang suka mengambil semua perahu-perahu secara rampas, rosop, diambil. Jadi kalau perahu itu diambil sama rajanya. Tapi dalam realita, tidak semua perahu yang diambil raja. Yang diambil hanya perahu yang bagus-bagus saja. Yang jelek-jelek tidak diambil. Makanya yang dibolongi sama Nabiullah Khidir itu perahu yang bagus. Dibolong, dijelekin sama dia. Agar apa? Agar tidak diambil raja. Kalau perahunya jelek enggak diambil sama raja. Tapi dalam Al-Qur'an pakai wa kana warahum malikun ya'khud kulla. Semua sampan-sampan, semua kapal-kapal diambil. Tapi ketika dibolongin enggak diambil sama raja. Kenapa? Karena rajanya hanya mengambil perahu yang bagus. Tapi pakai kalimat kul, berarti dalam Al-Qur'an ini kulla bukan arti semuanya. Zulfa suatu hari main-main, kecebo ke parit, basah. Ya, macam-macam kotoran ada di muka dia. Faham? Akhirnya karena Laila senang, musuh dia itu kejebur parit, ngejek. Alah, sian, ya baju basah semua. Iya kan? Kata Laila, alah kesian, bajunya basah semua. Kata Laila, iya bajuku basah semuanya. Semuanya basah, karena kecebur ke parit. Kata Zulfa, semua bajunya basah. Basah enggak baju ente ketika terjemur? Basah semua kan? Jilbabnya basah, gamisnya basah, celananya basah. Ya kan semuanya basah. Apakah semua baju Zulfa basah? Yang di lemarinya basah apa tidak? Kan tidak. Tapi betul kata dia. Dia kecebur ke parit, enggak bisa berenang, tenggelam. Basah semua. Tapi apa semua baju yang dia miliki basah? Kan tidak. Nah, sama kullu bid'atin dolala. Tidak semua bid'ah dikatakan sesat. Ini dari sisi mantik. Sisi usul ada lagi. Ya. Mau sisi apa? Macam-macam. Cuman itu Wahabi itu harus belajar dulu sama Habib Ali Hinduan. Ya, baru paham ya. Paham ente ya? Ini tambahan bonus. Yang kelima, takhsis dikhususkan. Ma ana qultu. Contohnya ma ana qultu. Bukan aku yang mengatakannya. Kenapa ditakdimkan? Untuk menunjukkan arti khusus. Bukan saya yang mengucapkan kalimat itu. Berarti bukan saya itu khusus, takhsis. Yang mengucapkannya bukan saya. Atau iyyaka na'budu. kepada kamulah kami menyembah. Khusus hanya kepada Allah kita menyembah. Kan bisa kita ucapkan na'buduka ya Allah. Bisa gak? Bisa kan? Na'buduka wa nasta'inu ilaika. Kan bisa. Paham? Tetapi kenapa pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena ditakdim. Kalimat iyyakanya ditakdim. Hanya kepadamu. Berarti hanya kepada Allah kita menyembah. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Menunjukkan arti khusus. Jangan nyembah selain Allah. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Faham ya? Ini ndak jodohnya ndak jalan-jalan datang ke dukun. Pak dukun, udah berapa tahun dah aku nih jodohnya belum datang, rezekinya sempit. Minta ya aku nih anu ini apa ke macam-macam apa pelet ke apa nama rambut-rambut buat rezeki lancar. Kalau dukun, kalau rambutnya itu bisa ngantarkan rezeki, tidak mungkin dukun tuh jadi dukun, tidak mungkin. Kenapa? Belum dia dukunnya udah jadi kaya ya kan gitu. Belum dia dikasih dukunnya udah menikah. Tapi itulah dasar manusia tertipu. Nah, ini menunjukkan arti khusus takhsis. Tahu? Paham ya? Contohnya nama suamimu Muhammad. Mau memuji. Ya Muhammad suamiku, engkaulah pujaan hatiku. Itu ya, paham. Berarti menunjukkan Muhammad itu arti khusus karena didahulukan namanya. Paham? Hanya Pondok Darun Naim. Pondok Darun Naim, pondok yang aku cintai. Didahulukan Darun Naim. Berarti Darun Naim adalah takhsis. Khusus Darun Naim saja pondok yang aku cintai. Tapi kalau nanti balik, yang aku cintai adalah Pondok Darun Naim. Ada pondok lain lagi yang itu cinta. Nian gitu. Kembali ke kalimat awal tadi, umumu salbi atau salbul umum. Walam yudkar, dan tidak disebutkan di kulli min taqdim wa ta'khir dawa'in khassah. Bagi setiap kalimat takdim atau ta'khir dawa'in khassah, faktor-faktor yang khusus. Li'annahu, karena kalimat itu idza taqaddama ahadu ruknail jumlah, jika mendahului salah satu daripada dua rukun jumlah, ta'akhir al-akhir, maka akan menjadi akhir kalimat yang lain. Jadi enggak disebutkan lagi faktor-faktor khusus yang lain, cukup ini saja. Atau faktor-faktor ta'akhir. Kan disebutkan faktor takdim tadi kan? Faktor ta'akhir enggak disebutkan. Kenapa? Ya karena jika disebutkan, jika didahulukan yang satu, pasti diakhirkan yang lain. Jika diakhirkan yang satu, pasti kalimat yang lain dimajukan. Fahuma mutalaziman. Maka takdim dan ta'akhir itu saling melengkapi. Faham? Kedua-duanya saling melengkapi. Faham tum? Las ya wallahu ta'ala a'lam bisawab.